anak kandung dan api tua ko mana dalam dendang ayah sampai kan ko mana simak diana elo elo patikan malah dalam hati patikan malah patikan malah dalam hati hari kalam jadikan sulu ambil katelong kapi deman ko mana ambil ke bantah kalang ulu itulah pintu ayah kini itulah pintu ayah kini salan sakete kaji basanisia mangade surau batinggakan dia yola. lan situ juga menganyu dalam lanan sakan bui ipi inang budonyo lan sakan bui ipi inang budonyo ramu amanat di dalam lanan digalaman menikan juga lan digalaman lape nan baca raila sesu pulau. sepulo. Dialah pandang dan pindahkan padonyo lapua dalam sawah. Biarlah badan bajau akan asa di hati nak berubah. Onde onde iyo go go asa di hati nak berubah. Onde onde iyo go go asa di hati nak berubah. Lapinan dari Muaro Kalabang ke Solo, alulai sampai jalan Balimpi nama semua. Anda menyalang gua sara yang tah di Magalangan nan kanurui. Tapi duba nama laban dan dia ngengai. Tio kaku tabang kalai, ladi paci lape juo. Di mambagayui tagurajai tagak dinan kare di eng tagak